Meskipun tak berkata kau mengasihiku, tak ada kebencian dalam ajaranmu. Meskipun ku pikiranmu, tak ada niat jahat dalam rencanamu. Ada cinta ku rasakan di setiap perkataan. Sahabatmu, ada cinta ku temukan di setiap perbuatanmu. Saat kau mati bagiku untuk menebus dosa. Meskipun tak berkata kau mengasihiku, tak ada kebencian dalam ajaranmu. Meskipun jahat dalam rencana.